بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan المعنى الإجمالي للحديث معنى secara global hadith ini كان أبو طالب يحمي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى قومه. Dahulu Abu Talib melindungi Nabi alaihi salatu wassalam dari gangguan kaumnya. Wa fa'ala min himayatihi man lam yaf'alhu ghayruhu minan nasi. Dan Abu Talib melakukan perlindungan kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang tidak dilakukan oleh selainnya dari kalangan manusia. فكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايته. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersemangat untuk memberikan hidayah kepada Abu Talib. ومن ذلك أنه عاده لما مرض فجاءه وهو في سياق الموت وعرض عليه الإسلام. Dan di antara bentuk semangat Nabi alaihi salatu wassalam agar Abu Talib mendapatkan hidayah adalah bahwasanya beliau menjenguk Abu Talib tatkala Abu Talib sakit, lalu datang kepadanya tatkala Abu Talib sedang dalam menghadapi kematian. Dan Nabi alaihi salatu wassalam menawarkan Islam kepadanya. Liyakuna khatimata hayatihi. Agar Islam menjadi penutup kehidupan Abu Talib. ليحصل له بذلك الفوز والسعادة. Agar terwujud pada Abu Talib dengan sebab itu keberhasilan dan kebahagiaan. وطلب منه أن يقول كلمة التوحيد. Dan Nabi alaihi salatu wassalam meminta kepada Abu Talib untuk mengucapkan kalimat tauhid. Wa'aradu alaihi al-musyrikuna an yabqa ala dini abaihi alladhi huwa syirku. Sementara orang-orang musyrik menawarkan kepada Abu Talib agar tetap berada di atas agama nenek moyangnya, yaitu kesyirikan. Li'ilmihim bima tadullu alaihi hadhil kalimatu. Karena mereka mengetahui apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini, yaitu kalimat tauhid. Min nafyi syirki wa ikhlasil ibadati lillahi wahdahu. Berupa ditiadakannya kesyirikan dan pemurnian ibadah hanya kepada Allah semata. Wa a'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talab at-talaffuz bisyahadati min ammihi. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengulang permintaan kepada pamannya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Wa'ada al-musyrikuna al-mu'aradata wa saru sababan li saddihi 'anil haqqi wa mautihi 'ala syirki. Dan orang-orang musyrik tersebut pun mengulang penentangan mereka, dan jadilah mereka sebab berpalingnya Abu Talib dari kebenaran dan kematian Abu Talib di atas kesyirikan. Iyadan billah. Wa inda dhalika halafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama liyatlubanna lahu min Allahil maghfirata ma lam yumna' min dhalika. Dan tatkala itu Nabi alaihi salatu wasallam bersumpah untuk memintakan bagi Abu Talib kepada Allah Azza wa Jalla ampunan selama beliau tidak dilarang darinya. فَأَنْزَلَ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan larangan darinya. وَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الْهِدَايَةَ بِيَدِ اللَّهِ يَتَفَضَّلُ بِهَا عَلَى مَنْ يَشَاءُ. Dan Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada Rasul alaihi salatu wassalam bahwasanya hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah Azza wa Jalla memberikan keutamaan dengannya kepada siapapun yang dikehendakinya. Li'annahu ya'lamu man yasluhu laha mimman la yasluhu. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengetahui siapa-siapa yang pantas mendapatkan hidayah dan siapa-siapa yang tidak pantas mendapatkannya. Munasabatul hadithi lil babi. Kesesuaian hadith tersebut dengan bab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama la yamliku naf'an liman huwa aqrabun nasi ilaihi. Bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam tidak mampu memberikan kemanfaatan kepada orang terdekat dengannya. Mimma yadullu ala butlani ta'alluqi alaihi salatu wassalam lijalbi naf'i au daf'i durri. Hal itu di antara yang menunjukkan batilnya bergantung kepada Rasul alaihi salatu wassalam untuk mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemadaratan, wa ghairuhu min babi aula, dan yang selain beliau terlebih-lebih lagi, yaitu tidak pantas bergantung kepadanya dalam mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemadaratan. Ma yustafadu minal hadithi. Faedah yang bisa diambil dari hadith ini. Al-ula yang pertama. Jawazu iyadatil maridhil musyriki idha rujiya islamuhu. Boleh menjenguk orang yang sakit, yang musyrik, apabila diharapkan keislamannya. Al-thaniyatu yang kedua, madarratu ashabis su'i wa qurana'i syarri 'alal insani. Bahaya teman-teman yang buruk, sahabat-sahabat yang buruk, dan teman-teman yang buruk terhadap seseorang. Dari sisi bahwa Abu Talib tatkala teman-teman dan sahabat-sahabatnya adalah orang-orang musyrik, itu menjadi sebab, di antara sebab-sebab matinya ia di atas kesyirikan. Maka sepantasnya bagi setiap muslim, terlebih-lebih lagi sunni salafi, terlebih-lebih lagi para penuntut ilmu, untuk benar-benar selektif memilih dan memilah teman-teman dan para sahabatnya. seringkali ana pribadi mengetahui beberapa remaja yang dahulunya berada di atas jalan talabul ilmi, dia keluar dari jalan tersebut disebabkan karena teman dan para sahabatnya. Karena dia berteman dengan teman-teman yang buruk, yang tidak memiliki ihtimam, perhatian dengan perkara akhirat, dengan perkara agama, hanya memberikan perhatian kepada perkara dunia, memenuhi hawa nafsu mereka, sehingga ia pun terpengaruh. Kemudian ia memilih untuk keluar dari jalan talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama, iyadan billah. Al-thalithatu yang ketiga, anna ma'na la ilaha illallahu tarku ibadatil asnami wal awliya'i was salihina wa ifradullahi bil ibadati. Bahwasanya makna la ilaha illallah adalah meninggalkan peribadahan kepada berhala-berhala, para wali, orang-orang saleh, dan mengesakan Allah dengan ibadah. Wa annal musyrikina ya'rifuna ma'naha, dan bahwasanya orang-orang musyrik mengetahui makna la ilaha illallah. Dari sisi bahwasanya tatkala Abu Talib diminta oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal mengatakan kepada Abu Talib, apakah engkau hendak meninggalkan agama Abdul Muttalib? Mereka faham makna la ilaha illallah. Kalau seseorang mengucapkan la ilaha illallah, berarti meninggalkan agama nenek moyang mereka, yaitu kesyirikan. Arabiatu yang keempat, anna man qala la ilaha illallah an ilmin wa yaqinin wa i'tiqadin dakhala fil islami. Bahwasanya barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ilmu, keyakinan dan akidah, dia masuk ke dalam Islam. Al-khamisatu yang kelima, annal a'mala bil khawatimi. Bahwasanya amalan-amalan itu bergantung pada akhirnya. As-sadisatu yang keenam, tahrimul istighfari lil musyrikina wa tahrimu muwalatihim wa mahabbatihim. Diharamkannya memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik dan diharamkannya berloyalitas kepada mereka dan mencintai mereka. As-sabi'atu yang ketujuh, butlanut ta'alluqi 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Batilnya bergantung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi dan selain beliau, li jalbin naf'i au daf'id darari, untuk mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemadaratan. As-saminatu yang kedelapan, ar-raddu 'ala man za'ama islam Abi Talibin, bantahan kepada orang-orang yang menyangka keislaman Abu Talib. At-tasi'atu yang kesembilan, madarratu taqlidil abai wal akabiri bihaithu yaj'alu qawluhum hujjatan yurja'u ilaiha inda tanazu'i. Bahayanya bertaklid kepada nenek moyang dan kepada para pembesar, di mana ucapan mereka dijadikan hujjah yang kembali kepadanya, dijadikan rujukan tatkala terjadi perselisihan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.